Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, jamaah pengawasan kita hikam ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kita sakniki kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kita hikam yang alhamdulillah sakniki kula kalih panjenengan nggih tasik tutuk wonten di halaman 90 tapi sudah sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken. Wal mujibu lisyarahi. Wonten di tengah niku, daerah kira-kira dari ngandap 15 garis. Wal mujibu utawi qala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal mujibu utawi kang nekaken li syarahi maring sifat kurang tok, maring sifat rakus dermo iku salahiyatul auqati tetepe pantese pira-pira waktu kuliah sekabane auqat liiko il ibadati maring nibaaken ing biro-biro ibadah ma'asyiddatil hirsi serta sangat lubo alaya ing atase ibadah wa inda wujudi syarohilan ing dalam nalikane anane rakus yako utumibo biayi apa anak syukurang watak kesirulan sembrono biaya kroa kelawan yento mojo siro Al-Qur'ana ing Qur'an mathalan ing dalam umpamane walaya tadabbarulan orang angen-angen siro fima anihi ing dalam biro-biro maknane Qur'an walaya duru lan ora hadir opo kolbu atini wong ma'a maulahu serta bendorone serta pangerane wong halakir fi halikiro atini dalam nalikane mojone wong ing Qur'an walidhalika mongko krono mungkunu-mungkunu wujudu syaroh mauqi'un naqsi wujudu syarah yaqa'un muqi'un nafsi ngaten muqi'un naqsi wa taqsir ayyanan ento akan sapa Allah la marin taat auqatan ing biro-biro waktu takau kang tumi bobo taat fi dalam auqat wa zalika dengan kun kun ta'yin huwa makna tahjiriha yaiku maknane dawu tahjiriha fil auqati dawu niki musannif al mujibu li syarahi salahiyatul auqati kulliha lika ibadat ma'asidatil hirsi 'alaiha sing nyebabaken kula kali panjenengan kadang-kadang rumoso seneng tok nang ibadah. Rumoso lobo nang ibadah. Wis karepe niku ndak kepengin nyingkir-nyingkir, kepengin sembahyang tok. Kepengin maca Quran tok. Itu kan bisa terjadi koyok ngoten karena semua waktu itu dianggap pantas untuk beribadah. Yang satu macam tadi. Sing mestine ojo. Nggih wis anane tok ngoten lho. Lek wis waktune sembahyang dhuhur ya ana Dik, ya sembahyang dhuhur. Lek tumiba waktune asar ya sembahyang asar. Jangan dianggap semua waktu itu pantas untuk kita kerjakan ibadah, jangan. Ngoten niku garakno kula mbek sampean niku ya napa nggih ngerasa kepingin tok terus. Kepingin akeh mawon. Kepingin ebek mawon. Kepingin ndak apik niku. Kayak dene tiang khataman Quran. Wong khataman Quran niku kaya ndak kenal waktu. Satu hari penuh khataman Quran. Lek pun dianggap satu hari penuh khataman Quran, akhirnya moco ni ngebet. Buanter. Moco ni buanter sampai kadang-kadang tidak ketemu hurupe. Hurupe tidak tepat nang makrote. Ya diwoco ay. Krono awak itu punya target satu hari harus khatam. Jadi moco ini ku kaya uang belet ngising. Lek jenengi moco ni kaya uang belet ngising, ya cowopet. Hurupe ya tidak ketemu. Cece lek tiang ni ku pancani hafidhul Quran. Maca Qur'ane mboten ngoyong isa anane. Koyok metu dibiarkan mengalir seperti air mengalir ngoten lek tiyang hafal Qur'an. Lek tiyang ndak hafal Qur'an katik qiraatul Qur'an bin nadzor dicepetno sedina kudu khatam. Waduh, saya jamin iku akeh kelirune. Lek tiyang pun hafal Qur'an siji. Dia enggak mungkin akan ngoyo niku mboten mungkin. Mesti macane ya wis sak biasane ngoten. Nek sampean niku kesusu en dalam ibadah, targete sampean sehari harus khatam. Maka sampean di dalam membaca Al-Qur'an wis pokok moco. Kadang-kadang makhraj tidak tepat, makna apapun yang dibaca itu enggak tahu. sehingga bacaan Al-Qur'an niku mboten wonten ngresep sama sekali dateng atine. Maca Qur'an niku ndak ngresep nang atine krana tidak dihayati. Dadi maksud sing diwaca niku ayatul azab, ayat sing nerangno siksane Gusti Allah ya tetep guyang-guyu. Sing diwaca niku ayat sing nerangno nikmat swarga, dhek ya tetap tenang-tenang, tidak punya harapan untuk kesana karena membacanya dia ditarget, dicepetno. Rasa saya harus satu hari khatam. Jam 1 baca ngawali mulai maca kira-kira khatam sadurunge maghrib. Akhire macane buwanter koyok tikus digotak kucing. Niku ndak apik. Ngoten niku ndak apik. Jangan sekali-kali kita membaca Al-Qur'an tapi artinya tidak kita angan-angan. Atau kita angan-angan tapi kita tidak bisa menghayati. Ndak dilakoni. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap nyolongan. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap selingkuh. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap tukuan togel. Dan seterusnya itu kenapa kok terjadi? Krono de'e hanya membaca saja. Isi daripada Al-Qur'an itu tidak dihayati. Nun sewu, duduk kok kulo ngelek-ngelekan sampean boten. Kulo niki maca kitab. Lek sampean ketepan maca Qur'an, yuk sampean gerayai. Apakah sampean membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kulo ngaji saat ini gini, boten? Nggak usah tersinggung, wah berarti nyinggung aku, boten. Kadang kan wonten, tiang maca Qur'an, mek sekedar maca tok. Nggak tahu itu ayat menerangkan apa, larangan apa, perintah apa. Kalau perintah dilakukan maka akan mendapat apa, kalau larangan dikerjakan akan mendapat dosa apa. Ini kok sama sekali nggak direken. Lulek pun ngaji ini kayak ngiten, ini berarti ngaji ini untuk nilai betok. Hanya target ingin bacaannya enak. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak dihayati apa pengertian dari kata tabat yada abi lahabin wa tab niku. Sehingga dis pokoke semoco. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maca Quran tepak bab niki fasih. Maca Quran tepak wailul lil mutaffifina enak dirungokno. Maca ndek masjid enak rungokno. Rungonane seger tapi ketika wong sing maca mang dodolan ndek pasar ya tetep ngurangi timbangan. Lek dodol nang wong 8 on diwaras sak kilo. Tapi lek tuku teko wong sak kilo ya tetep kudu sak kilo. Itu namanya kita termasuk orang yang celaka karena kita curang di dalam menimbang sesuatu yang akan kita jual atau kita beli. Sing masuk wonten dik dawuh wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Enggak jarang tiang maca Al-Qur'an koyo ngeten niki enak lan tepak bab niki diwaca dengan enak tapi setelah jualan ono di pasar awake tetap nyolong timbangan. Kenapa kok terjadi sampai terjadi seperti ini? Krono de'e niku hanya pandai membaca lan tidak mengangan-angan maknanya. Bukan berarti enggak mengerti. Tahun 2008 niki mboten wonten tiyang ndak ngerti nang maknane Quran. Ngerti kabeh. Wong sakniki alim-alim, mondok kabeh tapi masih maca Quran lho. Qurane diwaca, seger lek macane enak. Nun sewu, ya sing ngurangi timbangan tetep ngurangi timbangan. Sing anakno dhuwit ya tetep anakno dhuwit. Ngoten. Lah ini karena dia hanya membaca saja. Tidak menghayati artinya, tidak memahami maknanya. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim wa qauluhu utawi dawune kiai musonep liyakun amaluka hammuka iqomatas sholati la wujudas sholati liyakun terapun ono opo hammuka ghatine siro tujuan pokok siro ono iku iqomatas sholati njumenengaken ing sholat la wujudas sholati orah anani sholat fama kullu musallin mongko ora ono utawi saben-saben wong kang salat mukimun iku wong kang jumenengaken ing salat binasbi yakun kelawan ngenasobaken ing lafat yakun badalami kae ing dalem sawise lafat lan sawise lam kae ala annahu ing ngatasi sak temene lafat liyakun ta'lilun iku ngelati lima maring dawuh kablau kang tetep ing dalem sadurunge yakun liyakuna ngoten ngengeng. Nek liyakunan itu berarti lamnya lam kae. Jari ini Gusti Allah liyakun hammuka iqomata sholati la wujuda sholat. Ingat, lek sampean sembahyang itu perintah Gusti Allah niku aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat saya, katanya Allah. Artinya perintah Gusti Allah itu kita diperintah untuk iqamatis sholat, bukan fi'lus sholat. Kalau sudah perintahnya Allah itu iqamatis sholat, maka seluruh tubuh kita ini ikut sholat. Kakinya sholat, kentole sholat, pupune sholat, wetenge sholat, ning sore weteng melok sholat. Semua kita sholat, itu namanya iqamatus sholat, bukan fi'lus sholat. Lek fi'lus sholat niku pokok ketok jam leger sembahyang wis. Dan bukan itu yang diperintah oleh Allah sanes nglakoni sembahyang biasa ngoten sanes. Tapi kalimat niku iqamatus sholat. Jadi kalau sudah kata-kata iqamatus sholat, la wujudus sholat, fama kullu musallin mukimun. Tidaklah setiap orang yang terlihat melaksanakan sholat, mereka itu dikatakan iqamatus sholat. Bukanlah setiap orang yang sholat itu dikatakan mendirikan sholat. Boten. Yo ono sing arani mengerjakan, ono arani mendirikan. Lek mengerjakan pokok ketok ngadep ngulon sembahyang itu jenenge mengerjakan. Lelah ikomi sholat. Cici. Sa'ati-ati ini ku melok sembahyang. Sa'ati-ati ini ku melok sholat. Ai innama lawana. Tegesi artini merno-mernoakan sopa Allah. Laka maring siro ato ati ing biro-biro to'at. Hatala latamala. Hengo ora bosan siro. Malaya malu. Mboten derek malaya mulu. Malaya malu. Latamalu hengo ora bosan siro. Hatala tamala. Tamala mawon. Hatai damal hatana sop. Hatala tamala hengo mboten bosan siro. Wahajarulan ngelarang sopa Allah. Ka alaika haing to'at alaika ing atas siro. Fil auqatin dalam biro-biro waktu. Hatta la tashroha hengo ora ngelewati watas sapa sira li ajli ayyakuna krono ara-arae ono opo hammu kasejane sira ila akhirih ai iqamatash shalat fa innahuma monggo sak temene fa innahuma monggo sak temene anane syaroh anane bosen lan anane napa niku mang jenenge anane bosen lan anane watek ngelewati watas. Gini ku malal lan syaroh. Pakin namun kosak temani malal lan syaroh iku idan tafaya. Intafaya. Ari kalani inang ilang. Ari kalani sirno. Opo al malal lan asyaroh. Amka namun kokongang opo taujihul ihtimam. Madepaken ing perhatian. Ilah huduri iqamati sholati. Maring ngadiraken jumenengaken salat la ila mutlaqi wujudiha mara ora maring mutlaqi anane salat wah usuli surati lan hasile bentuke salat salat. Dadi nang Gusti Allah taat ibadah niku dimacem-macem supaya kula ambek sampean mboten bosen dan Allah melarang kepada kita untuk melakukan satu ibadah di waktunya ibadah yang lain agar sampean itu tidak tampak seperti orang yang rakus. Kudu kurang ae ibadahe kudu buak. Golek wis keboken akhire bosen. Niku perlu nili ajli ayyakuna hamuka iqamatash shalat. Maksude Gusti Allah niku supaya sampean niku bisa iqamatush shalat. Artine ngeten, waktu ini betul-betul dialokasikan hanya untuk salat saja, bukan untuk yang lain, duduk kangge sing liya. Dadi waktu mulai teko jam 12 sampai jam setengah 4. Niki waktune sembahyang zuhur. Lho krono waktu ini sembahyang duhur sakmono akeh. Mari kita gunakan waktu ini untuk sholat duhur dengan sebaik-baiknya. Ojo dijepit-jepit. Nang pangeran dikei waktu mulai jam 12 sampai jam setengah 4. Nang sampean dikei nyambut gawe. Akhirnya sembahyang dikei waktu ini 10 menit. Keliru ngoten niku. Waktu ini sembahyang sampean jembarno. Mari ngono nyambut gawe ini aturan. Ngoten lho, Cak. Kula mbek sampean lak mboten to. Wis dikei waktu nang Gusti Allah waktu ni zuhur iku mulai teko jam 12 sampai jam 3:30. Malah sembahyang niku dikei waktu mek 5 menit. Liyane niku dikei nyambut gawe to. Malah kadang-kadang waktu ni sembahyang dhek kesusu. Ku sembahyang aku tak nang tak marekno soalnya aku saiki mepe gabah. Kuatir gabahku kok kaudanan. Lah. Dhek malah kesusu nglakoni ibadah salat niku kesusu. Mboten tenang, padahal waktunya 3 jam setengah itu untuk sholat. Dawuhne Allah Subhanahu wa taala wonten di Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Niku lha maknane kula mek panjenengan dikongkon nepakno sembahyang. Soale waktu sehari semalam ini ada waktu tertentu untuk sholat. Allah sebetulnya tidak memberi peluang untuk bekerja kangge panjenengan. Sakjane sampeyan masih ndak nyambut gawe pokok ana sing dipangan cukup. Wah, lek mboten nyambut gawe yo ndak ngebul pawone. Jarine sapa ndak ngebul? Ngebul. Wong waran mek titik. Maring cangkem sak cangkem rong cangkem. Lho, kate ndak mangan yo apa? Mangan, mangan. Itu jangan salatnya yang diletakkan di samping. Pekerjaan yang diletakkan di tengah. Jangan. Salate sampean jek nek tengah. Penggaweane digawin sampingan. Ngoten oh, dadi sembayang iku tenang. Alokasi waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk sholat itu jangan sampai terbuang digunakan untuk melakukan hal yang lain dan sholatnya bisa menjadi kejepit. Ojo oh, waktu ini sembahyang dikei duhur niku telung jam setengah, waktu ini asar rong jam setengah, niku lu kadang-kadang sampe gak dilakoni, sampe justru dulinan to untuk bal-balan budale jam luru tutup di lapangan pokar delok sampe isak sembahyangnya ada nanti cak adalah Allah ku dikei waktu sampe misal jam rola sampai setengah papat waktu ini duhur. Setengah papat sampai jam enam waktu ini asar. Jam enam sampai jam setengah pitu atau jam pitu kurang seperempat di waktu ini maghrib. Dikei waktu kangge sembahyang nang Gusti Allah. Duduk kangge ndelok bal-balan. Duduk kangge ngelakoni barang-barang sing liya. Mboten ngelarang sampai ngelakoni barang-barang sing liyane. Tapi waktu ini krana memang diperuntukkan untuk sholat. Maka jangan sampai sholat kita ini dikalahkan oleh aktivitas, oleh tugas-tugas yang lain sakliyane sembahyang. Ngoten lho karepe niku. Sampeyan seneng bal-balan monggo, tapi wayahe salat, salat. Sampeyan nyambut gawe nyopir, monggo silakan. Waktune sembahyang tetep sembahyang. Nyopir sedina pet nang sembahyang lali. Lho, waktu sampeyan sehari-hari itu bukan untuk nyopir, tapi untuk ibadah. Dan ibadah salat ini wis dikei waktu sing jembar nang Gusti Allah supaya kula ambek sampeyan iso ibadah kelawan sempurna. Ngoten lho. Duduk dikongkon nyambut gawe sing sempurna tapi sembayangi tipek sak celutet-celutet tok, jok. Keliru. Waktu kita sehari-hari untuk ibadah, bukan untuk bekerja. Kalau toh kita bekerja, itu sebetulnya hanya untuk sarana agar kita bisa beribadah dengan pekerjaan kita itu tadi, ngoten lho. Oh, diwalik dadi ini. Ibadahnya di nyambut gawe ini dibuwakno waktu ini. Sak jembar-jembare waktu dintekno kangge ibadah. Kangge apa? Nyambut gawe. Ibadah itu kayak titik. Itu namanya terbalik. Berusahalah untuk menjadi orang yang iqamati sholat. Yang muqimus sholat. Bukan orang yang fi'lus sholat. Bukan. Lekwe sifat bosen karu sifat rakus nikinda ano. Maka perhatian kita untuk melakukan sholat itu bisa terpenuhi. Artinya iqamatu sholat. Bukan mutlaku sholat. Mengapa? Karena yang ada dalam hati ini adalah sholat. Matan. Bukan kelebihannya, bukan hitungannya, juga bukan bosannya. Dibuat no akhirnya bosan. Titik krono melok, apa jenengi? Sok bosan nge. Dibuat no supaya bosan. Saroh akhirnya nekak no nang bosan. Itu jangan sampai terjadi. Kira-kira ibadah sampean niku sak metune teko hati nurani kita sendiri. Dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk beribadah sholat itu tadi. Bikhilafi ma idza wujida kelawan bedane arikalane den temu apa malal lan syarah fa inna mungko sak temene kelakuan iku layakunu ora ono iku mahu masartane malal lan syarah itkonun apa ngukuaken wong niku lek pun kadung rumoso rakus ing dalam ibadah kepengin itungane tok bok aku tak kepengin sembahyang 1000 rakaat tapi kelakuane ndak ono apa-apane. Maka dia tidak mengejar husuk, tidak mengejar konsentrasi nyembah nang Allah, tapi mengejar nilai banyaknya ibadahnya. Kalau sudah yang dikejar itu nilai banyaknya ibadahnya, maka sholat itu tadi adalah minongko tubuh. Yang tubuh itu tidak ada ruhnya. Berarti tubuhnya mati. Karena apa? Karena sholatnya sudah diarahkan untuk mengejar hitungan rokaat. Oleh amal-amalan tokwa dukun kongkong sholat sembahyang, sholat sunat 120 rokaat. Tapi semua yang ngoyo. Jadi duduk eling nang pangeran malah eling nang ngoyo. Barang oleh seket, di hati ini si sumpek. Waduh sembahyangku si kurang 70. Semua yang mana? Buantar no. Barang tutup 70. Waduh sembahyangku si kurang seket. Jadi yang ada di dalam otak ini bukan ibadah datang Gusti Allah. Tetapi hitungan banyaknya ibadah. Kalau sudah yang dihitung, yang diperhatikan dalam akal itu hitungannya ibadah, maka secara otomatis dia itu tidak melaksanakan ibadah dengan sak metu-metune dan sempurna. Boten. Dia tidak melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin karena yang jadi target adalah hitungan. Wa fi ba'dinnasilan dalam setengah kitab Ngenten telodo liyakun bil jasmi. Lek sing dinukur mestine mboten liyakun tapi liyakuna. Onten sing liyakuna, onten sing liyakun. Lek liyakun fayakunu mongko ono apa lafat liyakun kalaman iku dadi kalam mustalafan kang den kawiti, den gawe kawitan. Dadi lek diwaca liyakun berarti kalamnya kalam istinaf, kalam permulaan dan tidak ada kaitannya dengan kalam yang sebelumnya. Tapi lek diwaca nasab berarti memakai lamkai. Yang lamkai itu adalah merupakan taklil. Lek taklil niku berarti ada alasan. Adalah alasan daripada kalimat yang sebelumnya lafaz liyakuna niku jenenge taklil. Lek liyakun maka jenenge kalam mustanafah. Kalam mustanaf, kalam yang dibuat permulaan. Wa iqamatus sholati utawi nyumenengaken salat. Al muradu kang den karepaken huna ing dalem mangkene panggonan niku hifdzu hududiha ngreksa ing pira-pira blanggerane salat ma'a hifdzi sirri serta ngreksa ing ati ma'allahi sartane Gusti Allah azza maha luhur wa jallalan mu agung sapa Allah wala yahtaliju mongko ora obah-obah apa asiri fihi ing dalem asiru apa layak tali jumongkora apa-apa apa asiru fihi in dalam khifdil hudud mendirikan sholat yang dimaksudkan dengan iqomati sholat adalah khifdhu hududiha menjaga batas-batasnya sholat dan menjaga siri atau hati bersama dengan Allah ini ku jenengi iqomah sampai sembahyang Allahu Akbar berarti dalam kata-kata Allahu Akbar kita telah menyatakan Allah zat yang maha besar. Lek sampean sudah mengatakan Allah zat yang maha besar berarti sampean di hati itu harus punya perasaan bahwa kita adalah yang sangat remeh, yang sangat kecil dan tidak ada harganya. Kalau sudah merasa tidak ada harganya maka tidak berkenan untuk sombong. Itu buah daripada sholat. Niku jenenge iqomatus sholat. Tutu wujudu sholat. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah kepada pujiannya orang yang memujinya. Maha mendengar Gusti Allah kepada pujiannya orang yang memujinya. Berarti yang bisa menerima pendengaran, menerima pujian itu hanya Allah. Niku jenengi sembahyang itu hati kita hadir bersama dengan Allah. Allahu Akbar, maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil kita membaca Bismillah, kita mengangan-angan maknanya Bismillah niku. Dadi cangkeme maca Bismillah, atine hadir karo pengertiane Bismillah. Mboten kok sekedar maca Bismillahirrahmanirrahim tapi motone pelolak-pelolok gawe apa? Tangane sendakep, apa perlu sendakep iki? Ben sampean eling lek mati besok ya ngono. Sampean sujud patu itu duduk nang meningsor sampai tutup nang lemah itu sampean harus punya perasaan bahwa diri kita ini sebetulnya tidak ada artinya apa-apa. Buktinya batuk kula ambek sampean iso digedhuk nang jero lemah. Iku lak ndudune kula ambek sampean tingkatane padha karo lemah. Ya napa lemah? Lemah iku diidak-idak, lemah iku diidoni. Lek tempat wong nakal lemah diuyui, lek tempat wong ngising lemah dikenai taek, lek tempat wong ngentut ya lemah iku kena dhisik. Itu pengertian kita. Dadi kula mbek sampeyan niku salat ngadep nang Gusti Allah, hatinya juga hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik dan perkataan yang kita laksanakan pada saat kita salat. Cocok belajar fikih tok, belajar fikih tok sampeyan sing diji rukuni salat wonten 17, nomor 1 niat, terus takbir, ngadeg nonton ngajak sujud, rokok, iktidal, tumaknina, kabeh niku dianggap tumaknina. Tapi awake barang sing dipangan tetap mboten halal. Niki jenengi belajar fikih tok, tapi ndak mangerti datang belajari wong istiqomah. Datang tasawuf. Lek wong sing ahli tasawuf, sing ahli majik hikam, niku nek ngaji, nek sembahyang, awake yo ketok sembahyang, saati-ati ni melok sembahyang. Mandar muka ilmu ni kitab hikam ni manfaat. Lah kula ngomong ini bukan berarti kula ni iso sembahyang koyok coro hikam boten. Saking kula ni kepingin. Saya menginginkan sholat saya ini seperti di hikam gitu loh. Boten mek sekedar wonge adus, sabunan, minyakan wangi, kelambini anyar putih, ngadep nang Gusti Allah. Tapi kelakuannya tetap elek. Boten. Jadi wonge sholat hatinya tetap hadir. Datang kumpul karo Gusti Allah. Niku jenengi ikomatis. sholat. Mboten kok sembahyang tapi wonge tetap nakal, mboten. Bukan itu yang menjadi harapan kita. Perkane diarani yang dimasukkan dengan iqomah sholat ay khifdhu hududiha ma'ifdisirri ma'allah. Joko sholate supaya tepak nang syarat rukune lan atine menyatu karo Gusti Allah. Niku jenenge iqomah sholat. Atine mboten apa-apa, lek wis tepak sholat yo ngadep nang pangeran. Wa khusus sholatu lanten tentu akan as-sholatu wa sholat bidhikri kelawan ten sebut tuna sa'il ibad Allah sekarang ini berapa-berapa ibadah li'anna dhalika krona menggunung-gunung sholat aktaruma li'anna dhalika krona menggunung-gunung haqqa iku sholat iku aktaruma lu aki-aki barang wa kukang tumi bo'opo mafian dalam ibadah saya tak fian dalam sholat li'anna dhalika wa khusus sholatu bidhikri duna sa'il ibadat li'anna dhalika krona menggunung-gunung sholat aktaruma iku lu aki ibadah. Ya kau kang tumibo, opo mafia, kang setengah saking solat ngoten mawon pun, enak ngoten. Kan mergani solat sing disebut krono ibadah sing paling gelak dilakoni menungso niku solat. Lian ini ku boten. Kayak poso Ramadan setahun sekali, zakat nggih ngoten. Lek zakat nabat yang ngenteni lek wis usum, lek zakat dagang ngenteni lek wis haul. Tapi lek solat setiap hari itu kita lakukan 5 kali. Makanya di sini yang dibuat contoh hanya solat, karena solat itu sistemnya berulang kali dalam 1 hari 1 malam, ping 5. Tadi kan merkane sing disebut nek iki salat. Salat sampean nek salat ojo sampai ketok salate tok. Tapi berusahalah menjadi orang yang iqomatus salat, bukan yang fi'lus salat. Sembayang sak sikile sembayang, tangane sembayang, bathuke sembayang, wajahnya sembayang, atine yo sembayang. Nun sewu, zakare sembayang, silite sembayang, tangane sembayang, untune, irunge, mripate, uteke sembayang kabeh. Lek wis sembayang kabeh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung menika ingkang saged dalem maturake, wonten salah lupute kula nyuwun agung pun pangapunten. Nggih, dene kula niki menungso biasa nerangno sembayang saking kepingine awak kula dhewe yo apik lek sembayang to, Pak. Kula lek wis nerangno kok ngene kan sembayang sak karepan kan malih isin dhewe. Tapi usaha tetap ada, perkara hasil utawa mbotene niku Allah Subhanahu wa taala sing kata bagian. Sak menten ingkan saged kula aturake hadanallahu iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.